وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون ما أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in pendengar pengawasan Masjid Agung Bangil Kitab Irsyadul Ibad yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ngaturaken kalimat tasyakur dumateng Allah niat mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala terutama nikmatul iman dan Islam. Nikmat kula kali panjenengan diberi panjang umur dapat menyisihkan waktu kangge ngaji dengan harapan kula kali panjenengan ngaji niki baik yang hadir au yang mendengarkan mengakui banyak dosa dan kesalahan kita dalam kehidupan niki keranten ternyata angsalipun kula panjenengan melakukan mengisi kehidupan ini akeh nuruti karepe dhewe daripada mengikuti tuntunane Gusti Kanjeng Nabi yang memang dikongkon mulangi carane urip supaya tentrem ayem wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lek urip niki nurut tatanane ajarane piwulange Nabi ayem nanggene pikir. Ya. Lek nuruti karepe ati, jaluk menang dewe, bender dewe, akhire banyak kepentingan berbenturan dengan orang lain. Ya. Sehingga hal ini mendapatkan banyak salah dan dosa. Akibate sumpek ana ngene donya. Padahal Gusti Allah nata iki supaya enak. Lah ngeten ah. Jarene Gusti Allah walawittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard. Umpama kebenderan iku nurut karepe wong. Karepe wong akeh iku kudu dituruti iku sing bener. Lah lek wong sakniki karepe lanang rabi padha oleh lanang ya apa? Sablain anggar terus ya. Pecat negara ni ya. Lek ne kebenderan iku nuruti karepe riko kang buyar totonani langit ambik bumi niki ya. Ya. Mergani lek kula kali sampean urip nggih karepe dhewe bener dhewe iku sing garai rusake negara. Ya. Mendapatkan dosa. Lek kula kali sampean ngaji tandane awak iki ngrasa salah jaluk sepuro nang Gusti Allah. Gusti pun dicarakan kula ngeten iki Gusti kula tak ngaji sampean ureki kuping kula niki Gusti kersane manah kula niki sampean paringi padang ihdinas siratal mustaqim laku urip sing jejeg sing diwulangno Gusti Kanjeng Nabi. Jare Gusti Allah iya tak kei kon tak kei. Ya. Tapi lek ngaji rungono. Ojo kon ngrungono aku wis alhamdulillah wong iki rupane dikritik ambek ustaz. Mboten enten kritik. Maca kitab ngoreksi awake dhewe. Muga-muga urip sing kari titik niki dicecekno ambek Gusti Allah. Dadi wong sing husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin nerusaken kitab Irsadul Ibad bahwasannya kemarin dijelaskan ada satu hadis. Lek kapan ono wong niku meksoai dadi imam, dadi pemimpin salat apa pemimpine apa, padahal ngene kono iku ono wong sing luwe ngerti. Kok gak takon, kok gak mempersilahkan, maka dia memaksakan diri jadi imam supaya mulia jari Gusti Kanjeng Nabi tetep kon niku dadi wong sing asor. Masyarakat yang kau pimpin, makmum sing kon mimpin, ya tetep dadi wong asor sampai di Nokia. Mah. Ya. Jungo mawon kula kali sampean muga-muga Gusti kula niki mboten kepencut, mboten napa, mboten ulap nanggene dadi pemimpin. Cukup dadi pemimpine rumah tangga karena banyak tuntutan-tuntutan kalau kita tidak bisa. Muga-muga kula kali sampean sing dadi pimpinane rumah tangga ditulungi Gusti Allah bisa mimpin bujulan anak wonten dalan ajarane Gusti Kanjeng Nabi. Lan muga-muga Pak bujulan anak kula kali sampean sing dipimpin gelem gelem gelem gak rumangsa dipinter ri. Ya. Yeah. Wa Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim anil Bara innallaha ta'ala wa malaikatahu sak temene Gusti Allah lan malaikate Gusti Allah iku yusalluna padha paring rahmat lan ndongakno Gusti Allah nyepuro Gusti Allah nyayangi Gusti Allah ngelironi ngekei apa sing dikarepno malaikat ndongakno nggih Gusti pancen tiang niku wau pun pantes sapa sing disayangi sapa sing didongakno malaikat alasofi pada orang-orang yang sholat yang baris al-awwali sing pertama sof sing pertama ya gak oleh rebutan ya diusahakno kula kali sampean ono sof pertama lek teko kari ya wis niate wis ditulis ngene mungkin kuwi wan jangan rahmati Gusti Allah wakeh sing penting kula kali sampean berusaha untuk di sof pertama ternyata kok sudah penuh ya ono shift nomor lo niat kula kali sampean wis diterima ambek Gusti Allah ya sing penting sing sopan ya pentinge ono sop pertama le ono burine imam jangan sembarangan le ono burine ngwan cari Gusti kaya nanti layaliana hendaknya mendampingi membelakangi belakang iman iku ulin nuha orang-orang yang mengerti tentang sholat seandainya imami iku mang batal burine wajib gante niki kewajibane makmum niki kewajibane sing noto masjid sing noto musola makmum nggih kudu ngerti iku wong ngerti rek tekone bareng aku Pak jenengan mriki lho kula pinggir sampean. Insyaallah wong ngono iku pinter. Krana apa? Tahu posisinya. Ngaten lho. Tidak harus di belakang imam sing penting ana saf pertama. Lek ana burine imam kudu siap ganti imam. Kudu siap ngiling no imam imam lek ne keliru imam lek ne lali dadak no sing ana burine wong gak ngerti mam lu mam dudu ngadeg mam blaen wong ajene gak iso takhiyat to ngadeg mam yen jane wong gak iso ya apa salah sapa salah sing noto mas cit seksi bata gak gelombong sing ya kula kali panjenengan teng pundi mawon hidup itu harus tahu posisinya awak iki bagian opo rek ana kene ya wis meneng ya sing tahu penting tahu posisinya tahu pangkate tahu fungsinya wonten ngersane Gusti Allah penting kula kali sampean mul mulyo tidak memaksakan saya harus jadi imam tapi cari Gusti Allah cecek iki kon ngaten ya wonten biyen niku ya mari gaji wis gak nang masjid nopo sampean mboten nang masjid aku kaji petang boleh tak dicatet no imam bare imam lu perlu kaji ya Allah ganjaran itu duduk tadi imam cak ngoten ya wis cukup sampean dilungakno kajabe Gusti Allah iku wis dimulyakno Gusti Allah daripada imam iku dimulyakno dadi imam duruk wa kaji pira-pira lah ono ati celuk wa imam ngono wonten ta imam masih celuk wa imam wonten ta kalau wis untung sampean masih gak dadi imam diceluk wa kaji lah untungan sampean nah wis nang masjid mana wis ya insyaallah sing penting tahu posisinya. Posisi itu tidak harus di atas. Sing penting mulya ana Gusti Allah. Sampeyan semerap pentil lah, Pak. Pentil ngene sepeda lho, semerap ta. Ono asu sing meratekno pentil iki. Gak ono. Regane murah. Tapi nek sepeda karo pentil, Pak, kira-kira ono, Pak? Ya nuntun sampean. Ngono oleh gak ngregani pentil jare Gusti Allah kon gak ngregani pentil. Tak regani jare Gusti Allah. Pancen kon gak ngerti. Iya. Yeah. Gak apa-apa wis masih dadi pentil ono masjid, sing penting masjid dadi api. Wong pentil dadi ban. Saged, Pak? Pentil lho kan dadi ban. Ya gak kuat ditumpaki wong siji, wong pentil. Lebane kan dadi pentil, ya gak iso. Ya. Yeah. Wa Ahmad an Abi Umamata annallaha satemene Gusti Allah wa malaikatahu lan malaikate Allah iku yusalluna padha ndongakno malaikat padha nyepu di sepuro Gusti Allah alasabi kanggene wong sing manggon barisan al-awwali yang pertama. Mangbulo ana gene saf pertama fasawu sufufakum kencengno barisan sampean. Kuwajibane imam ngelingno makmum. Wis komat? Iya. Kuwajibane imam niki madep nang makmum delok kanan kiri sawu sufu fakum lurusno barisanmu direken dongen boten jare wong sing anu sawu sufu fakum baina taswiata sufu min tamami iqamatis shalah istawaina jadi yo duduk-duduk aja sampean ngadep ojo delok sapa kepingin besok dipapak Kanjeng Nabi lek dadi imam ngadep makmum jare wong kene sombong imam oleh serbanan niku wah sembahyang wis ngadep-ngadepne wong kene lha wis lapo kok delok makmum barang jangan iku kewajibane imam delok iya lek kurang tolong kencengaken tolong lurusaken. Kuwajibane makmum sing ana ngarep delok undake kenceng tangga aku. Iya. Lek sampean gak delok ngono, malaikat gak ndungakno, Gusti Allah ya gak ndungakno rahmat. Riko karepe dhewe ae. Delok kenceng tangga, ngaten lho ya. Kuwajibane. Iya, durunge takbir niku ngoten. Wahadu baina manakibiku lurusno pundak-pundak panjenengan. Ya. Yeah. Waliyinu walinu ayadi ikhwanikum podo ngelemesno ing piro-piro tangane dulur sira kabeh. Artine dalam meluruskan barisan itu sing sopan. Rodok ngeten mawon ya. Kenceng to. Kaoleh, Pak. Nggih ya. Anu, monggo, monggo. Mboten. Metuwek kon iki. Jangan. Nggih ya. Jangan delok awake dhewe lek awake iki wong iku di lekne wong iku dielingno murang-muring wis aku tak ngalah tak kencengno ae sih ya. Nah, iki kewajibane. Kewajibane makmum ngelurusno barisan kewajibane imam ngelingno lurusno siap ngoten lho ya cara jabab cara bahasa lek upacara siap ngoten lek cara sembahyang gak siap bu istawaina yo aku nurut tak lurusno ngoten lho dadi ono dewe nggih ya terus mari ngono wasattu al khalal ya ayo sing bolong-bolong dipenuhi. Kene napa Kanjeng Nabi? Fa inna syaitana mongko sak temene setan iku yadkhulu bakal melbu fima bainakum di antara barisan-barisan yang sing longgar antara kamu. Lek sampean membiarkan barisan itu kosong berarti mempersilakan setan untuk masuk barisan. Sopo? Ya sop sing burine iku mah. Kira-kira, Pak, sampean lek Jumatan ana masjid mriki akeh sing bolong apa terpenuhi kabeh? Kira-kira, Pak. Nun sing bolong. Kewajibane sapa, Pak? Pamer enak ya apa sampean dhewe, Pak? Kula niki cuma ngajak. Lek jamaah niki padha bareng kelopak. Iya. Yang dipandang bukan kepentingan tapi kita memohon kepada Allah. Iya. Wong sing memper tidak membunuh apa? Tiang sing ngejar nosok niku kosong berarti dia itu mempersilakan setan. Berarti dhewe iku wong bolone. Nah kula sing ngomong lho. Iya. Wasadul khalal kokosongannya itu mohon dipenuhi. Lek ndak setan bakal masuk situ. Lon anjene kanca wong mburi ku gak sah rasa api ya. Akhirnya rahmati Gusti Allah tidak turun. Jarene Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Allah iki ngandani aku. Iya. Lurusno. Penuhi sok-sok itu. Lek kon gak iso tak parat aripno uripmu. Sinten sing ngomong? Gusti Kanjeng Nabi didawuhi Gusti Allah. Kok kereng? Bukan karena Allah sayang. Sembayang iki kate kontak ke iake. Kontak ke iberkat iki. Gene jopo itu banyak yang ingin. Sopo setan. Dia itu ikut masuk masjid. Merebut yang akan berikan pada kamu. Mergane le ono kosong. Dia itu berusaha masuk yang kosong. Cek ne oleh sing tak kei. Gak kape ne aku ngeke ikon. Jadi Gusti Allah mergane kon lek ning gak tak arat-arit nggon no, ya mergane kita mohon partisipasi pengertian yang bisa membangun masjid yang mengagungkan masjid ini bukan takmir tapi jamaah dewe ya. Banyak memberikan kritikan. Nang gini tak mirip. Monggo. Ustaz. Mbomo Yai Nur Kholis. Bagian ketuai. Yai. Kulo ningali ngeten. Yok nopo lek ngeten. Yo yo. Api api api. Tak kata nang ya. Yo nopo Ustaz. Sampai jadi ditambur kok ngini gini. Perasamu meneng aku. Bendino aku mikir. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Cuman yo opo mane. Lek gak bareng-bareng buatan. Saket ya melbune mislul hadati bagaikan orang mencuri jenenge wong mencuri ya apa ya is kaya wong biasa ngeten ya padahal jangan membiarkan soft itu kosong kalau toh kita membiarkan berarti mempersilakan setan berarti kita mau dikocar kacir no Gusti Allah eman tak ngerti nang ya umpama wong ngeten anu Ustaz masjid banggil iku terlalu jero melebune ngeten lho Pak sampean liwat kidul kuwi wis buka sampean liwat elor iku ana parkiran sepeda ombo Iya, sing penting sampean gak usah mlebu liwat wetan kene tok, liwat lor kono kenek ngarep. Iya, mulai dhisik kenek. Liwat kidul kono yo kenek akeh awak. Nih. Iya. Kita ndonga mawon, Pak, ya. Ndonga njaluk nang Gusti Allah, ya Allah, agungkan jamaah Masjid Bangil niki biar menjadi orang yang agung. Berikan pertolongan mereka agar dapat melaksanakan ajaran-ajaran Rasul, biar Rasul niki bangga dengan kula kali panjenengan, ya. Wa Ahmad an Aisyata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna shufuf. Lek kapan ana wong niku wau berusaha menutupi shaf-shaf yang kosong, maka Allah memberikan doa, memberikan rahmat yang khusus. Ya, berarti tiang niku wau diberi rahmat dan doa malaikat khusus. Wa man sadda farjatan, barang siapa sinten kemawon lek ana lowongan sof kok maju terus ditutup gak ngongkon uang tapi awake dhewe. Bareng wis takbir si ana sian sing kosong maneh. Ya wis takbir Pak menengno. Iya. Iya. Ya rafa'ahullahu biha darajatan, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wa fi riwayatin man sadda farjatan ghufira lahu, barang siapa sinten kemawon yang berusaha menutupi kekosongan pada barisan salat di depannya, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadah fadilai faedai kita berjamaah untuk kehidupan kula kali panjenengan onten dunia niki ono akhirat tambah ya ono dunia wis disiadi kene saking pentinge kula kali sampean sholat jamaah, saking akeh kula kali sampean dikei Gusti Allah nalikane jamaah. Kalau toh jamaah kita beres kelihatan softnya rabi, wong liyo niku lho, meskipun gak delok sembahyang ono kene, panjenengan keluar ngeten iki, wong Yahudi, wong Nasoro, orang-orang di luar Islam tidak akan berani ngotik-ngotik wong Islam. Karena orang Islam ini dalam sholatnya banyak yang teledor dalam hal shaf, terutama lek Jumatan, maka banyak orang-orang yang menakung orang di luar Islam menghancurkan Islam atas nama Islam. ISIS padahal ya duduk orang Islam. Ya, ini Suria banyak negara Islam wong diusir teko kono. Sing ono sapa tentara Islam tapi golongane wong sabu-sabu mabuk-mabuk. Ini dipakai oleh Islam. Karena apa? Ya niki. Kan wonten jawe Kanjeng Nabi, yusiku antada'a al umamu alaikum. Besok itu banyak bangsa-bangsa ini mengincar kalian wahai umat Islam. Kama tada al-akilatu ila kusia. Mereka berebut menghancurkan Islam. Koyo wong royoan tumpeng. Semerap tumpeng apa? Ono piti isi jini pak. Suwe tahlili men. Ya. Begitu. Wadulah Muhammad. Pes. Wonton tewisan ya. Berkata ring ya. Awamin jilladin nahnu yauma idin ya Rasulullah. Apakah kita direbutkan itu karena kita sedikit? Lah, tidak. Bal kasiratun, kamu itu mayoritas. Kenapa kok dibuat bal-balan? Ya, lakin kasratukum husaun kahusa ilel. Kahusa is saili. Akemu iku gak berkualitas tapi koyo untuk semerap untuk ah. Lah. Kenapa? Asobat kumul wahan. Kamu terkena virus wahan. Wa wahdu ya Rasulullah. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka senengane karepe dhewe. Tidak mempersiapkan diri untuk mati. Lek ibadahe ikhlas, tandane panen mari mati. Lek kae niku wau gengsi krana memperhitungkan kapan awak dibelo ustaz, kapan iso dadi imam, kapan diceluk wak kaji, kapan diceluk kiai. Itu adalah porsi dunia. Gara-gara itu lho. Wong antar ustaz. Antar ustaz kiroati Quran. Gak nyopo dano. Onten-onten. Kata. Ustaz podo ustate. Lek dodol bensin. Ya podo dodol bensin ini ho. Lek dodol tandang. Cukup gak lo sing nanya ini ngono wae. Iya. Podo dodol tandang. Gak repot-repot. Iya. Semuanya itu karena kedunyan. Kedunyan itu apa? Memperhitungkan, memposisikan dunia itu ya apa? Ya ada dunia, ada doa. Duduk ada, nyambut gaya kedunyan. Baca. Memperjuangkan dirinya sendiri ya apa? Iso diceluk mulia, ya ada dunia. Pangkat ada dunia. Gak mikir akhirat. Iya. Wan Nasa'i wal Hakim an Ibni Umar man wasala safat wasalahu Allah. Sopo sing nepungno nutupi saf sing kosong moko bakal disampekno karepe niate wong iku mangambek Gusti Allah. Wong iki lho ki baca Quran gak iso tapi lah sembahyang ono ngarep ono ngene-ngene besok disampekno ono nok ngene swarga krana kon biyen ahli nulungi sop sing tutup. Waman qata as-safat qata Allah. Kene opo awak ngene kok dijegal ngene dijegal. Krono sampean gak tahu ngisi sop singko song mergane dijegali terus ambik Gusti Allah. Gila urip ono dunyo niki pak ujian ya. Tapi meskipun diuji kulo kali sampean dicepaki Gusti Allah apa sing dadi perlune kon urip iki kebutuhan urip tak cepaki kabeh gak sampai kekurangan kon mati kali ren tapi iku tak selangi duduk kon pek. Kau ngoten mesti bukti nih lek tak selangi kon lek muli gak kon gowo ngoten dah. Nggih dah. Nggih dah boten. Nggih mang mulo gawi-gawian. Kon tak kei donya gawi-gawian. Kok lek sak perlumu kon gawe ibadah monggo. Kon saniki duwe-duwe. Sak mari ngono kon tuku wedhus gawe kurban. Gak apa-apa. Tak lironi lek kon gawe. Lek kon gawe bener tak lironi ana donya, tak lironi ana akhirat. Nggih ya. Tapi lek kon ceketem ngene terus. Kelo kon, le Gusti kula sampean jogo. Iya. Lah donya niku ya wis wong tak selangi kok kon gawe, gawien. Nggih ya. Olehmu kon diselangi ki jare Gusti Allah lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kon gak bisa dadi wong sing apik meskipun kon diceluk wakaji, diceluk jenderal, diceluk ustad, disalami wong sambangil gak iso dadi wong apik. Hatta Napa, Pak? Tumpiku sampai kon iku mang duwe ati bisa memberikan kepada orang lain dari apa yang kamu senangi. Aku iki seneng disalami wong. Yo tak nyalami nang ngene wong liya. Iya. Mergane kula bendau nabi sampean iki diuji ambek Gusti Allah, kon tak kei tambahan rejeki. Kon seneng rejekine apa seneng nang Gusti Allah? Seneng Gusti Allah. Si cobaan tukokno wedhus ayo. Ngoten jare Gusti Allah. Jare Gusti Allah tak enteni tanggal 10 yo. Nggih Gusti, jarene Gusti Kanjeng Nabi, ma amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabba ilallahi min iraqatid dam. Kana kelakuane anak putune Adam rupa menungso lekne dina riyaya besar iku sing nyenengno Gusti Allah gak ana maneh kecuali tuku wedhus terus dibel lek duwe-duwe ngoten lho Pak. Iya. Iya Pak. Lho sampean niku sampean pedes iku mangga ilah. Wa inna la ta'ti yaumal qiyamah. Mereka itu akan menjemput kula kali sampean. Kapan dino kiamat? Kiamat lokal utawa kiamat seluruh. Lek kiamat lokal sampean pasti mati. Dibuang ambe bojo, dibuang ambe konco anak, dibuang kabeh. Kula kali sampean gak duwe apa-apa. Cek tegone nak nyambut gawe soro. Kon tak kei montor, tak kei omah. Kok tega kon gua bapak ana kuburan. Ketika kula kali sampean ngoten, jenenge wedhus 2 juta iku mang moro-moro, Pak. Sungune teko. Woto gak ono ilang sama sekali. Wa inna dama kete sing sampean dibeleh kewan niku wau muncrat Pak durung teko nang ngene lumpur nang ngene lemah wis diterima ambek Gusti Allah tak terima cak seneng aku Kak kok tak kene niku jari Gusti Kanjeng Nabi abdimu bahayakum fa innaha alal ardi ala sirati matayakum sing gede kon tuku kene hemat-hemat menurut kemampuan uangmu besok tadi kendaraan lek sampean kepingin kendaraan anyar oh 200 juta tak tuku tuku wedhus besok tadi kan ketika sampean di gua ambek sampean wedhus iki engko diterima ambek Gusti fatibu nafsan gelegakno atimu tegakno atimu tegakno lek wis kon tuku legano alhamdulillah awak iso kurban aku gak iso-iso Gusti jamaah masjid yo boleh urunan naik urunan nabung tabung engko lek setahun oleh piro tukokno wedhus rame Pak masjid e jene ambulu niku ngoten ben taun niku iso tu iso mbeles sampai 170-200 wedhus teko sapa jamaah dhewe nyelengi ono dewi jenengi sapi sampai pitu sampai 10 masya Allah masuk wong banggil gak iso iso kor gak iso nyelengi hari ya lek kepingin kulo kali sampean disenengi Gusti Allah man lam lahu siatun sopo sing duwe rejeki walam yudohi gak gelem korban awan minggu is korban aku korban pala-pali apa cari Gusti Kanjeng Nabi pala yukorbun nama sholana hana cedek-cedek musolaku le mati ya jongkoli aku le ne mati wong iku gak gelem korban ojo di gawok nang gini langgar gawok nang gerejo gawok nang pura uncal no nang gini tempat sampah kono cari kanjeng Nabi. Kok keren kanjeng Nabi? Eman kok dikasi kesempatan Gusti Allah. Nggih. Yeah. Para hadirin pun sampai lali nggih, benjing dinten Selasa poso tarwiyah rebune poso Arafah, rebu subuh takbiran pun, Pak. Nggih. Yeah. Sunnah takbiran muga-muga kula kali sampean ditulungi Gusti Allah iso nglakoni napa sing disuguhno Gusti Allah Gusti Kanjeng Nabi kangge kemuliaan kula kali panjenengan sedaya dan keluarga. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una, rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma, warzuqil kulla halalan daima wa akhila atqiya ulama, habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasidin. Pun melebet isa ya robbana tarofna tarofna wa anana asrofna ala ladha asrofna fatub alaina tauba taghsili kulla khauba wastur lanal aurati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وصحبي إداد تدس بي والحمد للإله. Pengumuman lali ini gua wiyabek ini ada jamaah sing belewat di siji timbang di beleno omah di beleno masjid aja cek ini kambah ketok siari ya masjid nerimo pak nerimo ya bek ini sampai di tonggo lewong jamaah ini orang rong puluh ruami pak ya Allah selala Muhammad